Wis temelung jago gluruk, bangun esok uceng manuk, sawah-sawah kebak pari, kacang jagung telo kapri, suar graning among tani, lumbung-lumbung kebak pari, suar graning among tani, lumbung-lumbung kebak pari, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti. Padesanku ngongkang kali, padesanku tak tresnani, mugo-mugo yo lestari, among tani bisa mukti, murah sandang kelawan bekti, urip tentrem tur kemati, murah sandang kelawan bekti, urip tentrem tur kemati, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti. Lumbung-lumbung kebak pari, suarganing among tani, lumbung-lumbung kebak pari, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti. Among tani, lumbung-lumbung kebak pari, suarganing among tani, lumbung-lumbung kebak pari, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti, murah sandang kelawan bekti, urip tentrem tur kemati, murah sandang kelawan bekti, urip tentrem tur kemati, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti. Suarganing among tani, lumbung-lumbung kebak pari, murah sandang kelawan bekti, urip tentrem tur kemati, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti, keluargaku wis klakon mukti.